Barakatuh. Jazakallah khairan kasihan kepada Adinda Muhammad Syahril dan Adinda Aidil Zakatul Izzat yang telah membawakan gemah wahyu ilahi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala khususnya bagi yang bacanya dan umumnya, baik kita yang mendengarkannya. Dan baiklah jemaah sekalian, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada acara inti, yaitu ceramah umum atau tabligh akbar yang akan diisi oleh Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita semua, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dengan insyaallah tema akan disampaikan itu mengenai pentingnya kepemimpinan dalam Islam, ya. Untuk itu marilah kita sama-sama simak ceramah yang Ustaz sampaikan. Dan untuk itu kepada Ustaz Haji Abdul Somad, waktu tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. علم علماء في pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dijumpa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat kitab suci Allah. Malam ini kita berkumpul di rumah Allah. Dibacakan pula oleh dua orang anak kita, kemanakan kita, saudara kita, qari kita yang bacaannya masya Allah. Lagunya, makharijul hurufnya, tajwidnya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah,